Nah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tersisa ayat terakhir dari surat At-Tahrim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ini permisalan yang kedua yang Allah buat untuk orang-orang yang beriman, bahwa keimanan seseorang itulah yang akan menjadi faktor keselamatannya. Setelah permisalan bagi orang-orang kafir, bahwa kekufuran seseorang akan menjadi faktor dia celaka, sengsara dunia akhirat, walaupun ada persambungan dengan orang soleh, bahkan Nabi Rasul sekalipun, seperti istri Nuh dan Lut alaihi wassalatu wassalam yang mengkhianati suaminya dengan pengkhianatan. Apa pengkhianatan itu? Ya, bentuk pengkhianatannya apa? Fakhonatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Apa pengkhianatan itu? Apa pengkhianatan itu? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut mengkhianati suaminya. Apa pengkhianatannya? Apa pengkhianatannya? La tadri? Tidak tahu? Apa pengkhianatannya? Apa pengkhianatannya? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, apa mengkhianati suaminya? Apa pengkhianatannya? Pengkhianatan agama, yaitu dalam bentuk apa pengkhianatan agamanya apa? Dilengkapi, hingga dilengkapi. Lebih memilih bersama kaumnya. Maksudnya apa agama kaumnya? Kafir. Berarti dia lebih memilih kafir bersama kaumnya daripada beriman bersama suaminya. Begitu. Nah, sahih. Pengkhianatannya adalah menyelisihi agama suaminya. Nah, padahal orang dekat, paling dekat, suami istri, bersama dengan itu dia mengkhianati suaminya, tidak beriman kepadanya. Karena Nabi, Rasul, yang dia wajib beriman kepada suaminya selaku Nabi Rasul Allah, mengkhianatinya lebih memilih gabung dengan kaumnya. Nah, benar jawabannya. Lebih memilih kaumnya daripada suaminya, berarti kan mengkhianati. Dalam hal ini menyelisihi ya risalah suaminya dan masuk barisan kaumnya, itu bentuk pengkhianatannya. Ya. Pengkhianatan agama. Baik. Maka sebagai istri Nabi Rasul tidak bermanfaat. Falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Keduanya, Nabi dan Rasul yang mulia itu tidak bisa menyelamatkan istrinya dari adab Allah sedikit pun. Qila dukhulan nara ma'adakhilin. Dan disuruh masuk neraka. Dikatakan masuklah kalian berdua dalam neraka. Nah. Kemudian permisalan untuk orang-orang beriman, bahwa keimanan adalah faktor keselamatan dunia akhirat, meskipun ada persambungan dengan orang kafir. Istri Fir'aun, daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata Fir'aun, bayangkan istrinya Fir'aun Fir'aun yang mengangkat dirinya jadi Tuhan. Yeah. Dan memperbudak Bani Israel. Naam. Mengazab mereka. Ayyih. Ketika istrinya beriman dan istiqomah, dia selamat. Tidak kemudian dikatakan suaminya Fir'aun, kafir, mengaku Tuhan. Kenapa bisa selamat? Ya, dia selamat karena dia menyelisihi Fir'aun. Dia lebih memilih Allah. Siapa nama istrinya itu? Imrat Fir'aun, siapa namanya? Asiyah. Naam, Asiyah bintu Muzahim. Naam. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah." Hai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu rumah dalam jannah. Di sisimu apa maksudnya di sisimu? Hah? Bangunkan aku rumah dalam jannah di sisimu, apa maksudnya di sisi? Indak, di sisimu. Apa maksudnya? Hah? Hah? Di sisimu. Apa maksudnya? Indak. Apa maksudnya? Allah kan di atas, sendiri di atas. Surga di bawahnya, apa maksudnya di sisimu? Nah, Allah di atas aras. Aras mengatapi surga bagian tengah dan atas, itu surga Firdaus. Ini rumah yang diminta dalam jannah, tapi dibahasakan di sisimu. Jadi di sisimu maksudnya apa di sisimu? Hah? Fadl, jawab. Sudah dijelaskan kemarin. Hah? Fadl. Ewa. Surga jelas, fil jannah ada. Yang ditanyakan indak ini, indak di sisimu. Ya Allah, di sisimu ya Allah. Apa maksudnya di sisimu? Indak. Rabbi ibni li indak, bangunkan aku rumah baitan fil jannah, indak di sisimu. Apa maksudnya? Padahal Allah kan di atas sendiri. Ya, di bawahnya aras. Aras mengatapi surga. Jadi apa maksudnya di sisimu? Dekat. Di sisimu maksudnya dekat denganmu. Naam. Surga dekat kepada Allah di atas. Nah. Surga di atas. Naam, surga Firdaus tengah dan atas puncaknya di atapi aras. Allah di atas aras. Jadi dekat dengan Allah. Itu maksudnya indak. Di sisimu maksudnya dekat denganmu. Ahsanta. Dan hampir lupa hadiahnya. Ahsanta. Naam. Tayyib. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin. Naam, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan yang keji, amali, perbuatan yang keji, amalihi al-khabith, wa najjini minal qawmidh dhalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim, yaitu kaumnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Kemudian permisalan yang kedua untuk orang beriman, wa Maryam binti Imran, Maryam putri Imran. Ya. Maryam. Maryam nabi apa bukan? Hah? Nabi atau bukan? Hah? Nabi atau bukan? Bukan. Nah. Di antara Ghoraib Ibn Hazm, di antara pendapat aneh Ibn Hazm dengan segala keluasan, ketinggian dan kedalaman ilmunya, Imam Ibn Hazm rahimahullah memiliki gharaib yang Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengingatkan untuk hati-hati dari gharaib itu. Di antaranya dia menetapkan Maryam itu adalah nabi. Tidak ada nabi dari kalangan wanita. Nah, nabi semuanya laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidak akan mengutus sebelum engkau, kecuali semuanya adalah dari kalangan lelaki. Baik. Maryam disifati siddiqah. Ya. Min awliya'illah. Seperti Asiyah bint Muzahim. Min awliya'illah. Termasuk dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam termasuk. Ya. Dan telah lewat hadith muttafaq alaih, hadith Abi Musa al-Ash'ari yang disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Lam yakmul minan nisa illa, tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali disebutkan nama-nama itu, ya, yaitu Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, kemudian Khadijah, Aisyah, ya, yang disebutkan keistimewaan Aisyah seperti keistimewaan makanan tharid dibandingkan makanan yang lainnya. Dalam surat Al-Maidah disebutkan wa ummuhu siddiqah, yakni ibunya Isa, Nabi Isa adalah siddiqah. Nah, disifati siddiqah. Fayyib Maryam radhiyallahu anha punya saudara perempuan, ukhtuha, adalah istrinya Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, istrinya Nabi Zakaria itu adalah saudara perempuannya Maryam. Oleh karena itu Nabi Yahya dan Nabi Isa ibna khalah, dua nabi yang mulia ini, ya, dan Isa lebih mulia tentunya karena termasuk Rasul dari deretan Nabi, Rasul dari deretan Ulul Azmi minar Rasul. Nah, Ulul Azmi minar Rasul. Nah, keduanya ibna khalah, yakni sepupu, ya, dari bibi. Nabi Isa putranya Maryam, Nabi Yahya putra saudara perempuannya Maryam, yaitu istrinya Zakaria, putranya Zakaria dari istrinya, yang istrinya Zakaria itu ibunya Yahya, Nabi Yahya adalah saudara perempuannya Maryam. Kita tahu dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Maryam fi kafalati Zakaria, Zakaria yang memeliharanya, hidup bersamanya, yaitu zauj ukhtiha, suami, ya, saudara perempuannya Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan Zakaria, Nabi Zakaria melihat karomah, ya, pada diri Maryam. Maryam seorang siddiqah yang berilmu, ya, dengan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia beramal, taat, beribadah, dan dia punya karamah. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya Maryam, mesti mendapati ada makanan. Nah, ada makanan. Makanan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Karomah itu. Itu karomah. Menunjukkan dia adalah dari min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Maryam yang disifati di sini karena keimanannya adalah seorang wanita yang allati ahsanat farjaha, wanita yang suci, afifah, wanita yang afifah, wanita yang menjaga kesucian dirinya, tidak disentuh oleh laki-laki. Allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Suatu ketika Maryam sebagaimana dikisahkan dalam surat Maryam mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Suatu ketika Maryam pergi mengasingkan diri dari keluarganya, meninggalkan Zakaria, Nabi Zakaria, ukhtnya, ya, di suatu tempat di wilayah syarqi Baitul Maqdis, bagian timur Baitul Maqdis. Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliya makanan syarqiya fattakhadat min dunihim hijaba. Kemudian dia membuat hijab untuk memisah, ya, dirinya sehingga tidak terlihat. Fa arsalna ilaiha ruhana, kemudian kami utus kepadanya ruh, ka ruh dari ruh-ruh ciptaan kami, yaitu Jibril, ruh biasa disebutkan dalam Al-Quran, dibahasakan, dinamakan ruh, yaitu Jibril. Fatamathala laha basharan sawiya, kemudian Jibril menjelma di hadapan Maryam yang seorang diri di tempat itu, menjelma menjadi seorang pria, pria yang utuh, seorang pria yang tegak di depannya, dan itu tentu sangat mengagetkan Maryam dan membuat takut. Oleh karena itu dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Kata Maryam, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Merahmati, Maha Pengasih, darimu, berlindung darimu, in kunta taqiya, jika kamu bertakwa. Dia mencoba menolak, mencegah kejahatan dari dirinya yang dia khawatirkan dengan cara yang paling halus, yaitu dengan kalimat peringatan, mengingatkan agar bertakwa kepada Allah. Jika kamu bertakwa, jangan berbuat sesuatu kepada aku, maknanya begitu. Nah, kemudian kata Jibril yang telah menjelma jadi manusia pria itu mengatakan, innama ana rasulu rabbiki, sesungguhnya hanyalah aku ini utusan rasul, utusan Rabbmu, li ahaba laki gulaman zakiya, untuk memberikan kepadamu anak yang suci. Maka dijawab oleh Maryam, qalat, karena hal yang diketahui bersama thariqahnya, wasilahnya jika mau punya anak, menikah. Sementara Maryam tidak bersuami. Qalat anna yakunu li gulamun, bagaimana mungkin saya punya anak, walam yamsasni bashar, sementara tidak ada pria yang menyentuhku, tidak ada suami, walam aku bagia, dan aku bukan pelacur, bukan pezina. Ini memang di luar adat. Allah ingin menjadikan itu sebagai ayat, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah jika Allah menghendaki. Allah ingin menjadikan sebagai ayat, lahir tanpa bapa, yaitu Nabi Isa. Nah, dijawab oleh Jibril, qala kadzaliki qala rabbuki, demikianlah kata Rabbmu. Ya, ini sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayya hayyin, demikianlah kata Rabbmu, hal itu atasku mudah. Wa linaj'alahu ayatan linnas, dan kami akan menjadikannya sebagai ayat bagi manusia, tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Wa rahmatan minna, dan rahmat dari kami, karena akan menjadi nabi, rasul yang mengajak manusia kepada ajaran Allah yang merupakan sumber keselamatan dunia dan akhirat. Wa kana amrun maqdiya, dan adalah itu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah ini nih yang dimaksud pada kelanjutan ayat, fanafakhna fihi mir ruhina. Kemudian kami nafakhna, meniupkan fihi, meniupkan. Siapa yang meniup? Bukan Allah langsung. Bukan Allah langsung. Ini bahasa seperti ini ya dalam Al-Qur'an harus difahami. Karena Jibril adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh itu ke dalam diri Maryam. Ya, oleh karena itu Allah menyandarkan kepada dirinya, fanafakhna. Padahal yang melakukan bukan Allah langsung tetapi Jibril. Fanafakhna fihi. Nah, dengan cara apa tadi? Pada surat Maryam sudah kita dengar tadi ayatnya, yaitu Jibril datang menemuinya di tempat itu, tempat sepi itu, ketika dia menyendiri di sana, tempat tertutup. Ya. Terpisah dari keluarganya. Menjelma jadi seorang pria. Kemudian Jibril meniupkan. Lewat apa? Kata ahli tafsir, Jibril meniup melalui jaib dir'iha. Nafakha fi jaibi dir'iha. Meniup ke dalam kerah bajunya, kerah jubahnya, bajunya. Tembus masuk ke dalam rahimnya. Ini tafsir fanafakhna fihi. Kemudian kami meniupkan fihi. Dhamir al-ha ya, adalah jaib dir'iha. Jaib itu kerah. Nah, dalam Al-Quran ya, disebutkan ya, juyub, juyubihinna, juyub, jaib itu kerah, bukan kantong. Orang-orang bahasakan kantong jaib. Ini jaib, kantong. Dalam Al-Quran ya, dalam bahasa Al-Quran jaib, jamaknya juyub, dalam surat An-Nur, jaib itu kerah. Kerah baju, bukan kantong. Jadi melalui kerah bajunya ditiupkan oleh Jibril, tembus masuk ke rahimnya, sehingga ya janin itu ada. Nah, Isa ada di dalam perut Maryam, ruh dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ini. Naam. Kata Ibnu Katsir, fanafakhna fihi min ruhina ay biwasitatil malak. Kemudian kami meniupkan ya, yaitu dengan perantaraan malaikat, wahwa Jibril, itu Jibril. Nah. Yang dikisahkan pada surat Maryam tadi. Fa innallaha ba'athahu ilaiha, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepadanya. Fatamatsala laha fi surati basharin sawi. Kemudian dia menjelma di hadapannya dengan bentuk seorang pria yang sempurna. Ya. Sehingga Maryam tidak tahu sama sekali kalau ini sebenarnya malaikat. Karena pria sempurna. Nah, sosok pria sempurna. Dan sudah kita dengar percakapannya pada surat Maryam. Wa amarahu Allahu ta'ala, dan Allah perintahkan kepada Jibril, ayyanfukha bifih fi jaibi dir'iha. Allah perintahkan kepada Jibril agar meniupkan dengan mulutnya, dengan mulut Jibril, untuk meniup fi jaibi dir'iha ke dalam kerah jubah baju Maryam. Fanazalatin nafkhatu, maka turun tiupan itu, fawalijat fi farjiha, kemudian masuk menyusup lewat ya, masuk ya ke dalam rahim Maria, turun dari kerah baju, turun kemudian masuk melalui kemaluan Maryam, masuk ke dalam rahimnya. fakana minhu alhamlu bi Isa, maka dengan itulah ya dikandung Nabi Isa setelah itu alaihi salam dengan metode ini. Nah, lain daripada yang lain, di luar kebiasaan. Naam. Begitu pula yang disebutkan oleh ahli tafsir yang lainnya. Naam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dan Maryam saddaqat. Ya, membenarkan. Tadi sudah disampaikan dalam surat Al-Maidah disifati oleh Allah wa ummuhu siddiqah. Ibunya Isa adalah seorang siddiqah yang jujur keimanannya. Dengan gelar siddiqah, kita tahu gelar siddiqah, gelar siddiq, gelar teratas setelah nabi dan rasul. Ya. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i as-salihin. Nabi, siddiq, syahid, saleh, itu urutannya. Paling tinggi nabi, rasul, siddiq, ya rasul, kemudian nabi. Rasul lebih tinggi dari nabi. Kemudian siddiq, syahid, saleh. Siddiqah berarti tingkatannya wali, jadi bukan nabi. Naam. Beriman dengan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitab-nya. Ya, disingkat dalam tafsir Ibnu Katsir, makna beriman membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitab Rabb-nya disingkat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan mengatakan ai biqadarihi wa syar'ih, yakni dia beriman dengan takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya dijelaskan oleh Sa'di dalam tafsirnya. Kata Sa'di rahimahullah, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa hadha wasfun laha bil ilmi wal ma'rifah. Ini penyifatan terhadap Maryam bahwa dia wanita yang berilmu dan berpengetahuan. Fa inna at-tasdiqa bi kalimatillah, karena sesungguhnya pembenaran terhadap kalimat-kalimat Allah yashmalu kalimatihi ad-diniyati wal qadariyah, membenarkan kalimat-kalimat Allah, mengimani kalimat-kalimat Allah ini meliputi kalimat-kalimat Allah yang bersifat diniyah, yakni syariat-syariatnya. Kalimat-kalimat Allah yang ada dalam kitab-kitab Allah yang berisi syariat. Kalimat-kalimat Allah yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, itu syariat. Wal qadariyah, dan kalimat-kalimat Allah yang sifatnya qadariyah, yang dengan kalimat-kalimat itu Allah menciptakan sesuatu. Termasuk dalam hal ini ya penciptaan Nabi Isa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah sesungguhnya urusan Allah jika Anda menciptakan sesuatu, hanya mengatakan kun dengan kalimat kun, satu kalimat kun, terciptalah. Fayakun, serta-merta langsung setelah itu tercipta. Kalimat-kalimat yang terkait dengan takdir, sifatnya qadariyah. Wat tasdiqu bi kutubi. Naam, wat tasdiqu bi kutubi, dan at tasdiq dengan kitab-kitabnya yaqtadi ma'rifata ma bihi yahsulu tasdiq. Ini menuntut ya, ketika dikatakan bahwa dia membenarkan kitab-kitab Allah, ini menuntut pengetahuan. Ya, pengetahuan untuk bisa membenarkan kitab-kitab Allah itu. Jika Maryam membenarkan kitab-kitab Allah, mengimaninya, berarti Maryam mempelajari kitab-kitab itu dan mengetahuinya. Berarti mengetahui, belajar Taurat ya dan kitab-kitab Allah yang lainnya, dia mengetahuinya, mempelajarinya, mengetahuinya, mengilmuinya dan membenarkannya. Wala yakunu dhalika illa bil ilmi wal amal. Dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu, pengetahuan, ilmu mengilmui kitab-kitab Allah dan beramal dengan tuntutan dari kitab-kitab itu. Ketika dikatakan dia membenarkannya, berarti dibenarkan dengan ilmu dia ketahui dan dia amalkan. Oleh karena itu kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wa kanat minal qanitin, dan adalah Maryam termasuk dari kalangan al-qanitin, al-mudawimina bit-ta'at, al-mudawimina bit-ta'at. Orang-orang yang senantiasa continue terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat wali-wali Allah yang sempurna keimanannya. Nah, karena beliau adalah siddiqah. Nah, gelar siddiqah menunjukkan kesempurnaan ilmu dan amal. Gelar setelah Nabi dan Rasul. Nah, ini akhir tafsir surat At-Tahrim. Dengan ini kita anggap selesai. Alhamdulillah. Wa fadlu jazakum wa khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.